Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya? Ingat, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baca bukumu. Jangan biarkan sampai berdebu. Buka bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Karena dengan buku kamu bisa tahu dan menambah ilmu yang berguna. Kalau mau tahu, bacalah bukumu. Pastikan membantu meraih angan dan mimpi. Buku adalah muara ilmu. Baca bukumu agar kau memahami dunia. Kan bagus macam ni. Rajin baca buku. Baca bukumu. Jangan kamu main game melulu. Buka bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Karena dengan buku kita bisa tahu dan menambah ilmu yang berguna. Kalau mau tahu, bacalah bukumu. Pastikan membantu meraih cita-citamu. Buku adalah muara ilmu. Baca bukumu agar kau bila korang rajin membaca ni? Entah. Sejak bila, I think? Sejak... Adi? Bagus. Rajin baca buku. Mestilah membaca kan jabatan ilmu. Samudra, angkasa dan keperut bumi. Kau bisa belajar semua yang kau mahu. Dengan buku adalah muara ilmu. Baca bukumu agar kau buku. Buku 5.